salama ora betah cewek super ayu nuku sopan ramah tamah kepiye carane pengen ngajak ngomong susah. Oh salama ampun pemerintah, ya Allah tolonglah turunkan anugerah kepripun carane saketo angsal salama. Jujur kula niki jane pun boten betah timbang hilaf maku malah susah. Oh jamaah nuun Fatihah tresno kula dijabah niat kula jelas jelas genah mugi ketrimo. Lahumul Fatihah. Sopan ramah tamah kepiye carane pengen ngajak ngomong susah. Oh salama ampun pemerintah, ya Allah tolonglah turunkan anugerah kepripun carane saketo angsal salama. Jujur kula niki jane pun boten betah timbang hilaf maku malah susah. Jamaah nuun Fatihah mugi tresno kula diijabah niat kula jelas jelas genah mugi ketrimo. Lahumul Fatihah. Jamaah nuun Fatihah mugi tresno kula dijabah niat kula jelas jelas genah mugi ketrimo. Lahumul